Ta tip tip no koi sing ta walasi no po chahi sing ma pili lan sayangi ra usah mikir no aku lurus atalanmu pentas awan ko kini karo dongani awakmu. Sahabatmu sini tadi tempat di tangis mancur hatmu tak pernah ono welas ning hatimu aku ya pengen rasake koyo liyane choko awakmu jodohi uang iyo sing pacamu tak titip no kowe sing tak walasi no pocahi sing mau pilih lansai kirno aku lurus matalanmu yang tak sawang kau kini karo tumbangi awamu here.